إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال رحمه الله تعالى النصح له مناصحتي para penguasa. Ini termasuk upaya dari Islam untuk mengatasi kezaliman-kezaliman, kejahatan-kejahatan para penguasa. Dengan cara ialah an-nushulah, menasihati para penguasa. Naam, adapun hadis yang menerangkan tentang bab ini, kita lihat halaman yang ke-27. Wa minal ahadith al-mu'akkidati lidhal. Hadith Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Anna an-Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala. Ad-dinun nasiha. Qulna liman? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi. ولأئمة المسلمين وعامتهم أخرجه مسلم في صحيحه وأخرجه البخاري معلقا أمان الرسالة termasuk hadis yang menekankan ini, menekankan bab ini, anjuran untuk menasihati para penguasa. Ialah hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasiha." Agama itu ialah nasihat. Kami bertanya, liman ya Rasulullah? Untuk siapa ya Rasulullah? Dia menjawab, lillah, untuk Allah. Wali kitabih, untuk kitab sucinya. Wali rasulih, untuk rasulnya. Wali a'immatil muslimin. Dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Wa amatihim, dan kaum muslimin secara umumnya. Sekarang apa maknanya menasihati penguasa kaum muslimin? Lihat keterangan di atasnya. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في علامة سامة ينبقى وعما النصيحة لأئمة المسلمين هذا pun pengertian memberikan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم yaitu kita menginginkan, kita mencintai kalau mereka itu penguasa yang saleh, penguasa yang terbimbing, penguasa yang adil, kita suka itu وحب اجتماع الأمة عليهم dan kita menyukai, menginginkan bersatunya masyarakat, bersatunya satu bangsa dan negara di atas satu pemimpin tadi. Wa karahatu iftiraqil ummati alaihim, dan tidak suka kalau ada perpecahan-perpecahan umat yang memisahkan diri dari penguasa tadi. Tidak suka dengan adanya gerakan-gerakan separatis pemberontakan bangsa. Maknanya wa tadayyunu bi ta'atihim fi ta'atillah azza wa jalla, dan kita beragama kepada Allah dengan mentaati mereka, mentaati para penguasa dalam rangka untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wal bughdhu liman ra'a al-khuruj 'alaihim, dan kita membenci siapa saja yang memberontak para penguasa, baik pemberontakan sejengkal atau pemberontakan langsung dengan tangguh senjata. Wa qala Abu Amr ibn Salah rahimahullah, Abu Amr ibn Salah rahimahullah mengatakan, wa nasihatu li a'immatil muslimin, pengertian nasihat untuk penguasa kaum muslimin ialah mu'awanatuhum alal haq wa ta'atuhum fi wa tadhkiruhum bih, membantu mereka untuk menjalankan kebenaran, mentaati mereka dalam perkara kebenaran, mengingatkan mereka akan perkara kebenaran. Wa tanbihuhum fi ridqin wa lutfin, mengingatkan mereka dengan kelembutan dan kasih sayang. Wa mujanabatul wudubi alaihim, dan jauh dari sikap memangsa penguasa atau menerkam para penguasa, memberontak para penguasa. Wa du'a lahum bitawfiq, dan mendoakan kebaikan untuk mereka dengan taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ini pengertian nasihat kepada para penguasa. Maka ini karena fitna azakumullah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan ad-dinun nasihat, agama itu ialah nasihat. Satu di antaranya ialah nasihat kepada para penguasa. Sekarang bagaimana caranya seorang rakyat menasihati penguasanya? Ini dibahas dalam pasal khusus. Langsung kita lihat di halaman yang ke-36. Di situ pembahasan. Bagaimana caranya kita menasihati penguasa? Bagaimana caranya kita mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang ada pada penguasa? Al-faslu tsalits, pasal yang ketiga, fi ingkaril munkar 'alal a'immati kaifa yakun? Dalam mengingkari kemungkaran yang ada pada para penguasa, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Adapun masalah amar ma'ruf nahi munkar, ya ikhwan, perkara yang ma'ruf termasuk prinsip-prinsip agama, hukumnya fardhu kifayah. Adapun caranya disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat wa akhraja Muslimun fi sahihihi an Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Para siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rupalah dengan tangan kalian. Kalau enggak mampu, maka dengan lisan kalian. Kalau enggak mampu, maka dengan hati kalian, dan itu selemah-lemah iman. Lisan dengan tangan, dengan lisan, dan dengan hati. Ini tiga cara untuk ingkarul mungkar. Kalau tangan enggak bisa, dengan lisan. Lisan enggak bisa, maka wajib dengan hati, dan dengan hati tidak ada uzur bagi siapapun. Naam. Naam, ikhwan. Dikarenakan penguasa itu memiliki kekuatan, memiliki masa, maka ketika terjadi kemungkaran-kemungkaran pada penguasa, itu harus diperhatikan ketentuan-ketentuan berikut. Lihat poin yang pertama. La yungkaru alaihi silah. Tidak boleh mengingkari penguasa dengan senjata. Paham? Tidak boleh mengingkari penguasa dengan senjata. Artinya apa? Diingkari dengan cara kekerasan. bawa senjata atau semisalnya langsung ngluruk ke apa namanya ke tempatnya presiden. Ya Allah, Pak Presiden, Anda telah berbuat korupsi. Misalkan, ini enggak usah senjata ini. Mau beres? Mau berhenti dari korupsinya? Atau senjata? Tidak boleh itu, ya Pak. Itu tidak diperkenankan dalam Islam. Kenapa ya, Pak? Dikarenakan itu nanti akan berakibat ingkar awam mendalik. Mungkaran awam mendalik. Akan berakibat kemungkarannya lebih besar daripada itu. Jangan dikira kamu, begini. Dia diam saja. Dia dari belakang mengatakan. Dari belakang. Langsung dikepungin deh. Pengasih ini gitu. Maaf. Maaf. Mau pedang, Pak. Kita pedang. Ini. Tumbangnya pedang. Rotor ini kali ini. Maaf, Pak. Ada penguasa. Punya kekuasaan. Punya kemampuan. Punya masa. Punya masukan. Kalau diingkari dengan yang namanya kekerasan. Tinggal dengan yang namanya pedang. Senjata itu misalnya. Maka yang terjadi ialah pengungkarannya lebih besar. Mabarnya lebih besar. Mafsadat yang lebih besar daripada itu. Wadamaya Yesus. Kita lihat ya. Keterangan sebagian salaf. Di halaman yang ke-38. Min zalika qawlu Abil Bakhtari. Di antaranya ialah ucapan Abil Bakhtari. Annahu qila li Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Ada yang bertanya kepada Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Ala ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Wahai Hudzaifah, kenapa kamu tidak amar ma'ruf nahi munkar? Yani berapa penguasa kamu? Qal, dia menjawab, innal amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar la hasanun. Walakin laisa minas sunnah an tarfa'a silah ala imamik. Amar ma'ruf nahi munkar perkara yang baik, tetapi bukan termasuk sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kamu mengangkat senjata pada imam kamu. Diingkari sama beliau. Mar sunnahnya ya. Wa minhu qaulul Hasan al-Basri rahimahullahu taala عندما خرج خارجي بالبصرة. Termasuk pula di sini ialah ucapannya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, salah seorang tokoh tabi'in dari Basrah. Ketika beliau melihat ada seorang pemberontak keluar dari Basrah, memberontak penguasa. Apa kata beliau? Al-miskin, miskin, ra'a munkaran fa'ankarah. Fawaqa'a fima huwa ankaru min. Miskin orang ini. Kesian orang ini. Dia melihat kemungkaran berat penguasanya. Inginnya diingkari sama dia. Tetapi dia kemudian terjatuh dalam perkara yang lebih mungkar lagi daripada itu. Ada ucapannya sahabi. Wadah ucapannya tabi'in. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Keterangan dari para ulama. Sahabah. Sama tabi'in. Dan inilah prinsipnya al-sunnah. Dalam menasihati para penguasa tidak boleh dengan pedang. Ya betul. Wa antakuna munasahatuhu sirra. Nasihatnya harus sembunyi-sembunyi. Dalilnya di bawah itu. Min dzalika hadits Iyad ibn Ghanam wa Hisham ibn Hakim radhiyallahu anhuma. An Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man arada ayyan sahalihi sultanin, man arada ayyan sahali sultanin bi amrin fala yubdilahu alaniyatan walakin liya'khudh bi yadihi fa yakhlu bih fa in qabila minhu badak wa illa qad وإلا كان قد أتى الذي عليه له أخرجه الإمام أحمد في المسند. نعم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang hendak menasihati penguasa dengan suatu perkara, fala yubdilahu ala niyatan, maka jangan ditampakkan terang-terangan di depan massa, tetapi jangan diambil tangan penguasa itu, kemudian yakhlubu, diajak sembunyi siden empat mata antara kamu dengan penguasanya. Kalau dia menerima, itu yang diharapkan. Kalau tidak, maka sungguh dia telah menunaikan tanggung jawab dia. Akhrajahu Ahmad bin Musnad. Hadis ini kan Nabi Sina Azzaikumullah, sanadnya munqati'. Terputus sanadnya, di situ ada seorang rawi yang bernama Syurayh bin Ubaid. Dia tidak mendengar dari Iyad bin Ghanam al-Ash'ari. Maka munqati' ikhwan. Ada jalan lain. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah. Di situ ada seorang rawi yang bernama Amr bin Ishaq ibnu Ibrahim ibnu Ruzak al-Hamsi, wahwa wahin. Ada lagi jalan yang ketiga yang diriwayatkan oleh Nabi Asim dalam sunnah. Di sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abdul Hamid bin Ibrahim al-Hamsi, dhaif bin syawad. Kalau demikian modelnya, Asy-Syaikh al-Albani rahimahullah ta'ala menghasankannya lirih. Sanadnya mengkotik tambah lagi dengan rawi yang dhaif. Di jalan yang ketiga tadi, Syekh Al-Albani rahimahullah menghasankannya li ghairihi. Naam, yang setahu saya Syekh Mubin bin Hadi rahimahullah berpendapat kalau riwayatnya munqati, munqati al-isnad, maka la yasih syawahid. Agarlah. Agarlah takit. Dengar demikian balik-balik. Ayuh. Sehingga kalau menurut Syekh Mubin bin Hadi, baik riwayatnya. Naam. Kalau saya pribadi, lebih condong pada Syekh Al-Albani. Oh, karena yang kipaknya ringan, hanya semata-mata lam yasma' min fulan. Paham? Itu ringan ya. Nah, Allah yang membaikkan lafadz. Paham? Adalah di sini mana Nabi Rasulullah anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab menasihati para penguasa. Yaitu apa? Tidak boleh terang-terangan. Artinya apa? Harus sembunyi-sembunyi. Dikuatkan lagi dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'ir." Jihad yang paling utama ialah ucapan yang baik, ucapannya hak di sampingnya penguasa yang zalim. Kalimat indah di sisinya dia. Sampingnya bukan halayak ramai. Riwayat ini juga mendukung riwayat yang ini tadi. Naam. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, aturan Islam dalam menasihati para penguasa itu harus sembunyi-sembunyi, harus diam-diam. Kalau memang Anda berani untuk menasihati penguasa, langsung datang sana kepada presidennya. Minta izin untuk ketemu dengan Pak Presiden. Izinkan. Nah, minta izin kepada beliau, saya mau bicara pribadi rahasia, Pak. Gitu. Ini yang diajukan sama Rasulullah. Fayak lu, Pak. Empat mata, Pak. Situ kamu menyampaikan nasihat-nasihat kamu. Sampaikan ayat, hadis, keterangan-keterangan. Perkara-perkara yang kamu anggap penting untuk ngasih nasihat sama dia. Mungkin kamu melihat kemungkaran-kemungkaran yang ada pada dia. Nasihati. Ayat atau hadis, ayatnya Pak, hadisnya. Perkara yang mungkar, tinggalkan. Ini Pak, ya, perkara yang mungkar, tinggalkan. Pak, diterima, alhamdulillah. Kalau kemudian penguasa tadi itu marah, tidak mau menerima nasihatnya Anda, kemudian dia marah dan memanggil anak buahnya, kemudian Anda diciduk di situ, itu resikonya orang yang menasihati penguasa. Sehingga jangan melibatkan masyarakat, ya kamu saja yang tanggap. Gitu. Nanti masuk ke dalam tapol. Apa tapol? Tahanan politik. Pasal kamu gak pengen politik kan? Hanya semata-mata nasihat saja. Begitu. Caranya begitu. Sehingga resikonya tanggung sendiri. Naam. Sehingga ikhwan fillah azzakumullah, kalau kemudian menasehatinya dengan cara yang terang-terangan, itu berarti melanggar anjurannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melanggar norma-norma Islam. Maka apa yang kita dapati di tengah-tengah masyarakat kita, banyaknya kaum muslimin yang dengan terang-terangan menghujat habis penguasanya, dikuliti di depan masyarakat umum, di masjid raya, khutbah Jumat, khutbah Id, itu perkara yang mungkar. Dan itu mungkin perkara yang orang memandangnya itu mengkoranis masnya penguasa. Tapi yang lebih parah lagi, yang mungkin tidak diperhatikan oleh kaum muslimin, yang ini termasuk cara yang sangat keliru dan bertentangan dengan Islam dalam menasihati penguasa, dan lebih jahat lagi, ialah melalui mass media. Isinya itu ialah membongkar habis kejahatan-kejahatan para penguasa, aib-aibnya dia, keboliman-kebolimannya, dikupas habis dalam tulisan-tulisan dia yang tajam penanya itu. Dan bahasa-bahasa jurnalistik yang tinggi, digiring opini masyarakat, supaya mereka tahu ini penguasa yang jahat, siap. Dan ini yang sekarang ini banyak marah, karena fitnah azakumullah. Para pemberontak-pemberontak masnya dia ini, yang harus segera diwaspadai. Kalau kamu cuma ngomong di depan masjid seperti ini, berarti suara-suara. Tapi kalau dia dengan penanya, melalui mass media cetak, elektronik, atau maya, internet, itu dibaca oleh satu dunia. Kalau mass medianya nasional, satu Indonesia baca. Atau gak kurang ajar yang seperti itu. Tambah parah, tambah jahat, lebih ngeri daripada yang pertama tadi. Naam. Dan pada itu telah melanggar norma agama, melanggar aturan Islam dalam bab menasihati para penguasa. Dan semuanya yang banyak terdapat bukan nasihat ya Pak. Isinya justru menghujat. Tidak ada masukan-masukan sama sekali. Isinya cuma berkeluh kesah. Hanya menumpahkan unek-unek dia. Menerangkan tentang penguasa. Dia begini, begini, begini, begini, begini, begini. Sampai capek dia nulis. Sampai habis tintanya. Kirim ke masyarakat taksi. Ini, koran ini, koran itu, masalah ini, masalah itu. Allah musta'an. La nasihah yang ada ialah hujatan. Itu semua melanggar norma agama yang kana bidin azakumullah. Sehingga diwanti-wanti betul yang satu itu dikarenakan melanggar prinsip-prinsip agama. Ini cara menasihatinya kan ya. Dengan cara yang baik. Kemudian dianjurkan untuk menghormati dan memuliakan para ulama, para umara. Dan larangan keras untuk mencaci maki mereka depan halayak ramai, ataupun sembunyi-sembunyi, ataupun yang lainnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan Al-Faslur Rabu. Pembahasan yang terakhir. Yang selebihnya tersinggung. Masalah disyaratkannya mendoakan kebaikan untuk imam, tersinggung. Tamam, ada penurusan sanksi-sanksi untuk para pemberontak itu wajib. Karena wah, yang ini beliau sebutkan rinci di sini, dibawakan ayat atau hadis dari keterangan para ulama, sanksi dunia, sanksi akhirat, ila akhirih warak. Enggak usah disarah, ambil insyaallah. Wajib ya. Nah, wajib itu diwacakno sing semaja. Yep, sekarang pembahasan yang terakhir insyaallah, pembahasan tentang permasalahan adaul ibadat ma'al a'immah, menunaikan ibadah bersama para pemimpin. Dan ini karena fitna azakumullah termasuk prinsipnya ahlu sunnah wal jamaah. Kita baca untuk keterangan. Di sini mencontohkan masalah sholat, zakat, haji tawaf, jihad tawaf. Insyaallah yang kita bahas nanti adalah salatul aidain insyaallah. Lihat keterangan dari beliau secara global bagaimana prinsipnya kaum muslimin dalam bab ini. Qala rahimahullahu taala an-nadhiru fi kutub as-salaf al-aqaidiyah yara ijma'ahum ala anna al-ibadat tu'adda ma'a al-wulad la yakhtalifu ithnan minhum ala dhalik. Orang yang melihat kitab-kitab salaf, kitab-kitab orang terdahulu masalah akidah, dia akan melihat kesepakatan mereka bahwasanya ibadah itu ditunaikan bersama dengan para penguasa. Tidak ada yang berselisih dalam perkara ini. Waqad haka hadzal ijma' ba'd al-a'immatil akabir. Dia itu akabir. Abu Kibar. Dan telah menghikayatkan kesepakatan ini sebagian para imam yang besar. Amin dzalika qaulul imam Harb ibn Ismail al-Kirmani rahimahullah fi aqidatihi al-mashhur. Di antaranya ialah ucapan al-imam Harb ibn Ismail al-Kirmani dalam kitab beliau Aqidah. Beliau mengatakan hadhihi madahibu ahli al-ilm wa ashabi al-athar wa ahli sunnah al-mutamassikin biha al-muqtada bihim fiha millatun ashabi rasulillah صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسفيل الحق. Ini adalah madhabnya para ulama, ahlul azhar, ahlus sunnah, yang berpegang teguh dengan sunnah, yang dijadikan kudwah, panutan dalam bab sunnah, dari mulai semenjak sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Dan ini yang saya dapati dari orang-orang yang saya dapati dari para ulama ahlul hijaz, ulama syam, dan yang lainnya, mereka semua di atas prinsip ini. Maka para siapa yang menyelisihi sedikit saja dari prinsip ini, atau dia mentaannya, mencelanya, atau dia mencela orang yang berpendapat demikian, maka sungguh dia telah menyelisihi mereka, maka dia termasuk ahlul bid'ah, dan dia keluar dari jamaahnya para sahabat, dan dia telah menyimpang dari manhaj sunnah, dari prinsip sunnah dan jalan kebenaran. Artinya apa? Yang akan beliau bawakan di sini ialah prinsipnya kaum muslimin. Lihat, qal wa huwa madhhab Ahmad ibn Hanbal وإسحاق ابن إبراهيم ابن راهويه وعبد الله ابن مخلد وعبد الله ابن الزبير الحميدي وسعيد ابن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم. إن هذا المذهب يا إمام أحمد رحمه الله. إسحاق ابن راهويه عبد الله ابن مخلد عبد الله ابن الزبير الحميدي سعيد ابن منصور dan yang lain-lainnya dari orang-orang yang kita pernah bermajlis sama dia dan kita ambil ilmunya dari mereka. Wa kana min qawlihim, dan termasuk ucapan mereka ialah ini banyak sekarang. Wal jihadu madin qa'imun ala imah baru au fajaru la yubatiluhu jawu jairin wala adlu adilin. Ya namanya jihad, jihad fi sabilillah melawan orang-orang kafir senantiasa ada dan ditegakkan bersama dengan para penguasa, baik itu penguasa yang baik yang saleh atau penguasa yang fajir yang jelek, tidak dibatalkan oleh kezaliman siapapun atau keadilan siapapun. Ini bab jihad. Yang namanya jihad ikhwan itu harus dengan penguasa, jangan tak terhadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-imam junnatun yuqatalu min waraihi. Lihat muslim, seorang imam, seorang penguasa bila tameng yuqatalu min waraih, musuh-musuh Islam diperangi dari balik tamengnya dia. Artinya apa? Kaum muslimin, para pasukan-pasukan kaum muslimin mereka itu di belakang imam tadi, penguasa tadi, dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Nah, nafsarih yang menunjukkan bahwasanya yang namanya jihad fi sabilillah, berperang melawan orang-orang kafir, harus dengan penguasa atau orang-orang yang ditunjuk oleh para penguasa. Gitu, al-imamu sunnah yuqatalun warai. Nah, wow. Wal jumu'atu wal idan wal hajj ma' sultan. Wa illam yakunu bararatan udulan athiyah. Melaksanakan Jumat, dua hari raya, haji, itu semua dengan penguasa. Walaupun mereka itu bukan penguasa yang baik. Hanya di sini ialah ru'yatun basariyah, dengan pandangan mata. Walaupun boleh menggunakan teropong untuk mendekatkan pandangan, jaiz dengan fatwa para ulama sekarang ini. Adapun dengan jarak hisab, menghitung-hitung, dihitung-hitung ketemunya hari ini, ini adalah cara-cara yang melanggar sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada satu hadis pun atau satu ayat pun atau satu keterangan sahabat pun yang menerangkan kepada kita anjuran atau membolehkan hisab dalam bab ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, ya ikhwan, dimasukkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Siyam. Rasulullah mengatakan, inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsib. Begitu. Sesungguhnya kami ialah umat yang ummi. Kami enggak nulis dan kami tidak menggunakan hisab, enggak menghitung. Dimasukkan dalam kitab Siyam dalam Sahih Bukhari. Mengandung makna bahwasanya yang namanya siam Ramadan atau Idul Fitri atau Idul Adha tidak menggunakan hisab dan menggunakan ru'yatul hilal. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam fatwanya menerangkan secara panjang lebar tentang bid'ahnya hisab ini tadi. Dia mengatakan itu diambil dari orang-orang Yunan, diambil dari Ismailiyah, Na'asyariyah, Ja'fariyah, dari kalangan kebatinan. Hadza huwa. Adapun Islam, nas hadis tegas mengatakan sumu li ru'yatihi wa afturu li ru'yatihi. Bahwasanya ru'yatul hilal pada negeri tersebut itu hanya berlaku pada negeri tersebut dan orang-orang yang satu matlah dengan dia. Artinya masing-masing negeri itu memiliki ru'yahnya sendiri-sendiri. Mereka ini mengatakan dengan ikhtilaful matalik, berbedanya matlah. Masing-masing wilayah ada matlaknya sendiri-sendiri. Sehingga kalau satu wilayah sudah melihat, maka ini berlaku untuk wilayah tadi dan yang satu matlak dengan dia. Paham ada? Ini pendapatnya apa ini? Nah. Pendapat ini, fanafidina asyakumullah, ialah pendapatnya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ikrimah Al-Qasim bin Muhammad bin Al-Bakar Sibti Ishaq bin Rahawai. Pendapat ini dinukil oleh Al-Imam At-Tirmidhi rahimahullah dalam sunannya dari Ahlul Ilm, dari para ulama, dan beliau tidak menukil pendapat yang lainnya. Al-Imam Al-Mawardi menukilkan bahwa ini pendapat satu wajib, satu sisi pendapat dari kalangan Syafi'iyah. Ini adalah pendapatnya Asy-Syirazi, Al-Ghazali, Al-Bandaniji, dan yang lainnya. Ini pendapat yang disahihkan sama Al-Abdari, Ar-Rafi'i, dan aktsaru Syafi'iyah, mayoritas pendapat Syafi'iyah. Ini pendapatnya mereka. Maksudnya apa? Paham pendapat yang pertama ini ya? Masing-masing negeri punya ru'yah sendiri-sendiri. Kalau satu melihat, maka berlaku untuk dia saja, dan orang yang satu matrak dengan dia. Yang lainnya tidak. Mereka berhujjah dengan hadis. Lah, mereka berhujjah dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, telah masuk, falyasumhu, maka hendaklah dia puasa. Kata mereka, orang-orang yang tidak satu matlak dengan orang yang menyaksikan bulan Ramadan tidak bisa dikatakan syahidah minkum syahra, menyaksikan bulan. La hakikatan qawla hukma. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mewajibkan puasa bagi orang-orang yang menyaksikannya saja. Maksudnya di sini. Tanpaman syahidah, para siapa yang menyaksikan di antara kalian, maksudnya Ramadan. Kata mereka, ini hanya berlaku untuk orang yang melihatnya dan yang satu wilayah dengan dia. Sementara yang jauh di sana, tidak menyaksikannya. Tidak dikatakan syahidah minkum syahra. Paham ada? Nah, ada benar apa namanya argumentasi yang pertama. Argumentasi yang kedua. Hadis, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian dengan ru'yatul hilal dan buka puasalah kalian Idul Fitri dengan ru'yatul hilal. Kalau mereka mengatakan dalam di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan berpuasa dengan ru'yah, dengan ru'yatul hilal. Dan orang yang tidak matlah dengan orang yang telah melihatnya tidak dikatakan ra'ahu. Paham? Orang yang tidak matlah, yang tidak matlahnya dengan orang yang melihat, itu tidak dikatakan telah melihat hilal. Saya melihat, yang melihat ialah orang yang melihatnya sendiri dan orang yang satu matlah dengan dia, satu wilayah dengan dia. Sementara orang yang jauh yang tidak matlah tidak dikatakan melihat hilal, kata mereka. Masya Allah. Paham tak ini? Ini tapi matanya harus gelap kulit. Yang gelap kulit mudah bisa. Ini sedang perang argumentasi kaminya. Perang melawan ngantuk. Allah mustahil. Dalil yang ketiga. Ialah dalil hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wahada min aqwa atillatihim, termasuk dalil mereka yang paling kuat. Tentang kisahnya Quraib Maula bin Abbas yang diutus oleh bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ke Syam menemui Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika pulang ditanya oleh bin Abbas, "Wahai Quraib, kamu di Syam melihatnya hari apa?" "Hilal tadi itu." "Kalau saya melihatnya malam Jumat dengan Muawiyah." Apa Ibn Abbas? "Lakin ra'aynahu laylat as-sabti fala nazalu nasum hatta nukmila 30 aw nara." Tetapi kita di Madinah melihat hilal pada malam Sabtu. Selisih berapa hari ini? Sehari. Di Syam melihat malam Jumat, di Madinah malam Sabtunya. Maka kami terus menerus berpuasa sehingga kami menyempurnakan bilangan 30 hari. Atau kita melihat hilal. Karena gue, awal tak tadi biru ia di Muawiyah tak wasiyane. Lo kenapa kamu kenapa tidak mencukupkan diri dengan ru'yahnya Muawiyah dan puasa dia? Bakal, nak mengatakan lah, enggak cukup. Hakada amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami. Halo apa kata mereka? Mereka mengatakan ini menunjukkan bahwasannya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala huma tidak mengamalkan ru'yanya al-Syam. Dan beliau mengamalkan ru'yanya al-Madinah sendiri-sendiri. Madinah sendiri, Syam sendiri. Dan dalam hadis ini beliau mengatakan, "Hakadha amarana Rasulullah." Demikianlah beliau Rasulullah memerintahkan kami. Ini menunjukkan bahwasannya beliau Ibn Abbas telah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkara tersebut. bahwasanya satu wilayah kalau melihat hilal maka hanya untuk wilayah tadi saja atau yang satu mata dengan dia, sementara wilayah lainnya tidak ikut-ikutan. Paham ada? Ini argumentasi yang ketiga. Yang keempat, wajar argumentasi ini. Jawaban dia ya. Mereka mengatakan anna tauqit al-yawmi, bahwasanya hitungan waktu harian itu berbeda kaum muslimin di seluruh dunia. Binafsi wal ijma' kata mereka, dengan nas dan kesepakatan para ulama. Kalau terbajar di wilayah timur itu belum tentu terbit di wilayah barat. Ada tak? Tamam. Maka ketika terbit fajar di wilayah timur, maka orang-orang yang di wilayah barat yang belum terbit matahari ya, tidak diharuskan untuk menahan dari sahur kalau ini berpuasa. Kan begitu. Ada tak? Ketika wilayah timur sudah terbenam mataharinya, maka yang wilayah barat tidak kemudian ikut-ikutan dengan wilayah timur langsung buka puasa padahal mereka belum terbenam. Begitu kan? Nah, ada waruh antara wika begitu kan? Wik dengan wik 1 jam, wik dengan wika 2 jam di sini, ada tak? Ada apa kembali? Apa kembali? Oh, wik dengan wika 1 jam, wik dengan wika 1 jam, wik dengan wik 2 jam, ada yang juga. Jadi kalau misalkan di Ambon sana atau di Irian sana sudah terbit fajarnya, ada tak? Mungkin ya seturu, nah, jam, ada tak? Masih tidur kamu di sini? Jangan buat puasa, katakan. Pas puasa, azan 4:30 sampai di Irian 4:30 mereka terhenti sahurnya, mulai puasa. Ada tak? Nah, yang di wilayah barat ini jam berapa? 2:30, semarok. Yang marok, yang terawih, yang persiapan sahur. Artinya apa? Mereka belum mulai puasanya. Ada? Ini berbeda. Kalau muslimin dalam bab seperti ini. Tamam? Maka demikian pula dalam bab al-imsak asyhari wal iftar asyhari. Kemudian yang bulan-bulanannya itu juga berbeda kata mereka. Masya Allah, ini alasan yang keempat. Yang kelima, ini adalah pendapatnya sahabiyun jalil Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, wala yu'raf lahu mukhalif, dan tidak diketahui adanya khilaf di kalangan para sahabat dalam bab ini. Yani dalam bab ilmu usul, kalau dikatakan demikian oleh para ulama, artinya itu ijma' sukuti, yani ada kesepakatan walaupun secara diam di kalangan para sahabat. Alasan yang berikutnya, yang keenam, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Ikhtiyarat al-Fiqhiyah. Dia mengatakan takhtalifun matalik tiktifaki ahli ma'arifati bihada, yang namanya matla' itu berbeda-beda dengan kesepakatan orang-orang yang memahami masalah ini. Fa'idat tafakat lazimahum sawm wa illa fala, kalau satu matlaknya maka harus puasa satu wilayah tersebut, kalau tidak maka tidak. Wahwal asah syafi'iyah wa qawlun biman Abi Ahmad, begitu kata mereka. Kata mereka Ibn Jamiyah rahimahullah menukilkan kesepakatan ahli matlak. Alasannya kalau yang ketujuh, alasan yang ketujuh disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar al-Andalusi dalam Tafsir. Dia mengatakan sesungguhnya umat manusia itu, orang-orang itu tidak dibebani untuk mengilmui perkara yang gaib dari mereka di selain negara mereka. Kalau seandainya mereka diberi beban dengan perkara tadi, niscaya akan sempit buat mereka. Bagaimana pendapatmu kalau seandainya di Mekah atau di Khorasan telah dilihat bulan Ramadan bertahun-tahun awaman beda dengan di Andalus atau tempat-tempat yang lainnya, beda dengan di Andalus, kemudian sabit tetap perkara tersebut dilihat hilal di Andalus bertahun-tahun, atau sebagian orang atau salah seorang di antara mereka bertahun-tahun kita dengan wilayah yang lainnya, apa kemudian diwajibkan kaum muslimin yang tidak melihat hilal tadi diwajibkan untuk mengqadanya padahal dia telah berpuasa dengan ru'yah dan telah berbuka puasa dengan ru'yah atau dengan menyempurnakan jumlah 30 hari atau bagaimana? Tidak ada pilihan. Ya, ini itu termasuk perkara-perkara yang menyulitkan mereka. Perkara yang sangat menyulitkan umat manusia. Misalkan di Indonesia. Dari mulai tahun 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. 6 tahun. Misalkan. Misalkan. Menggunakan ru'yahnya dia. Ru'yahnya kan Id hari Senin. Dikarenakan dia dengan ru'yah enggak lihat sempurna kan. Wah ternyata selama 6 tahun itu pula di Mekah lihat terus. Apa kemudian orang Indonesia selama 6 tahun itu harus mengkobok terus gak sah puasanya yang ada hari itu demikian kata beliau. Ya akhirnya Ibn Abdintar Al-Andalusi rahimahullah ta'ala pendapat ini khanafit ini azzakumullah diwajahkan sama Al-Imam Ibn Abdintar Al-Andalusi dalam tempat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam ikhtiarat al-fiqhiyah Al-Imam An-Nawawi dalam syarah sahih Muslim juga dalam al-majmu' syarh al-muhaddab Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya beliau menukil pendapat dari Ibn al-Arabi al-Maliki ini pendapatnya Ibn Dabiq al-A'id dalam ihkamul ahkam ini pendapatnya Syekh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala dalam syarh al-mumti' dan tukhul ibadat dan ini kalau masalah yang diwajibkan sama Syekh Mubud bin Hadi ya disebutkan dalam jawab Sa'il di halaman 157 Naam Syekh Mubud bin Hadi demikian pendapatnya nah, masing-masing negara punya ru'yah sendiri-sendiri matlaknya berbeda-beda satu melihat maka yang lain tidak diwajibkan berpuasa. Maklum ada. Ini pendapat yang pertama. Masya Allah ini yang mentarjih. Yang berpendapat. A'imah. Salafan wa khalafah. Yang mentarjih. Zahar. Daimiyah. Yang mentar. Nawawi. San'ani. Syamud bin Hadi. Masya Allah. Warak. Nyan. Nyan berada pertama ya. Pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua ialah apabila satu negara telah melihat hilal, maka seluruh kaum muslimin satu dunia ini harus mengikuti, wajib puasa semuanya. Yang kedua ya. Nah, kalau satu melihat, maka semuanya berwajib untuk melihatnya. Ini pendapat Imam Laits bin Sa'd. Al-Imam Syafi'i Al-Mashhur bin Ahmad. Ini adalah masyhur dari Imam Ahmad. Ini pendapatnya Saimari, Al-Qadhi Abu Tayyib, Ad-Darimi, Abu Ali As-Sinji dan yang lainnya dari kalangan Syafi'iyah. Ini pendapatnya Imam Malik dan pendapatnya Abu Hanifah. Berarti ini pendapat jumhur ya, ikhwan. Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Al-Mashhur inda Ahmad, Aimmat Arba'ah ma'ahum. Al-Imam Al-Qadhi rahimahullah menukil dari akhul fuqaha, mayoritas al-fiqih, pendapatnya demikian. Sebagaimana dalam kitab Amil Ma'bud. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menukil dari syuyukhnya, dari guru-gurunya sebagaimana sebutkan dalam Fathul Bari. Sehingga ini pendapat jumhur ulama ya ikhwan. Ya apa? Pak Luya ke mana ya yang menemani Rogi? Yang pertama ada banyak yang berpendapat, yang kedua itu lebih banyak lagi. Jumhur ulama, mayoritas para ulama berpendapat demikian. Satu melihat, maka seluruhnya berkewajiban untuk berpuasa atau Idul Fitri. Dalilnya mereka. Dalilnya ialah ayat yang sama. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Para siapa yang menyaksikan ya antara kalian bulan Ramadan, maka puasalah kalian. Inilah lafaz yang umum. Baik itu yang satu matlak yang beda matlak. Yang penting satu menyaksikan Ramadan, semuanya harus menyaksikan. Tidak ada di sini tafsir, enggak ada rincian. Kalau matlaknya sama, maka itu puasa. Kalau matlaknya tidak, maka itu puasa. Enggak ada keterangan demikian. Ayatnya umum. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Man, siapa saja. hadis yang itu riwayat Muslim ya, kan? Ucapannya seorang Arabi ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, Allahu amaraka an taquma hadha ash-shahr min Ramadan? Qala na'am. Apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk berpuasa satu bulan Ramadan ini? Dia mengatakan na'am, iya. Juga riwayat lain ketika ada salah seorang Arab gunung juga yang bertanya kepada Rasulullah SAW, menurut Bukhari Muslim ya, maka faradallahu alaihi min as-saum, puasa apa yang diwajibkan oleh Allah kepada aku? Dia mengatakan syahrul Ramadan, puasa Ramadan. Dari mana sih penilaiannya? Dari dua riwayat atau tiga riwayat tadi itu disebutkan ala al-imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala dalam al-Mughni. Dia mengatakan wa ajma'al muslimina wujubi shaum syahrul Ramadan. Kaum muslimin telah sepakat wajibnya puasa Ramadan. Wa qad thabata anna hadha al-yawm min syahrul Ramadan bi shahadati i'tiqad fa wajaba shaumuhu 'ala jami'il muslimin. Dan telah sabit diyakini hari ini adalah termasuk syahrul Ramadan. Bulan Ramadan dengan kesaksian orang yang terpercaya, maka wajib seluruh kaum muslimin untuk puasa pada hari itu. Gitu. Ini sisi dari sisi pendirian dari Ibnu Qudamah Maqdisi rahimahullah. Yang berikutnya hadis, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian dengan ru'yatul hilal dan buka puasa dengan ru'yatul hilal. Karena mereka kalimat sumu ini, perintah ini khitabun li jami'il muslimin. Khitabnya, perbincangannya, pembicaraannya, perintahnya seluruh kaum muslimin. Tidak ada pengecualian, tidak ada pemilah-milahan, tidak ada rincian. Kalau yang satu matlak, maka kena perintah ini. Kalau yang tiga matlak, tidak kena perintah ini. Tidak ada demikian. Riwayatnya umum. Sumu liru'yati. Khitab li jami' an-nas. La yaqtasu bihi wahidun duna akhar. Agar ada tak? Iya. Gitu kan? Apa mengatakan sumu ayyuha ashabil matla'il wahid? Tidak ada mengatakan demikian. Ini puasa wahai orang-orang itu matla', puasalah liru'yati. Tidak ada begitu. Liru'yatnya umum. Puasalah kalian yang kaum muslimin dengan ru'yatul hilal. Ini hujahnya mereka. Nah, sisi hujahnya beda. Nomor berapa ya? Nomor 4 ya? Nomor 5? Alasan yang kelima, bahwasanya pendapat ini lebih bisa menyatukan kaum muslimin, menyatukan kalimat mereka, tidak mencerai-beraikan mereka, di mana mereka itu puasanya bareng-bareng, kemudian idnya bareng-bareng. Naam. Sehingga itu lebih afdal, lebih kuat untuk kaum muslimin dalam persatuan mereka. Dan ini perkara yang dipandang oleh syariat. Memperhatikan bagaimana persatuan kaum muslimin, supaya jangan tercerai-berai lah, itu dipandang sama syariat. Naam. Ini alasan ini disebutkan ala syekh Nafi'imin rahimahullah dalam syarat yang mungkin. Naam. Ini bareng-bareng. Ya. Gitu. Satu negara melihat satu dunia semuanya puasa. Puasa kabeh bareng-bareng. Masya Allah. Hah? Satu melihat hilal, id. Id semuanya. Satu dunia id. Satu Indonesia id. Ya buang semuanya. Kemudian satu dunia id. Ya buang semua. Pernah kemudian dikencing-kencing. Dicelana di musim-musim Islam itu. Waduh, kok musim ini? Semuanya keluar. Waduh, izahnya itu. Tenggir. Mana lah? Ini alasan yang kelima. Yang keenam, tidak ada dalil, la min al-kitab wala min as-sunnah, dari Al-Quran atau dari sunnah, yang menerangkan i'tibarul had, dianggapnya yang namanya batasan matlak. Tidak ada. Sekarang kita mau tanya sama mereka yang membatasinya dengan satu matlak. Itu wilayah. Yang satu matlak itu batasannya bagaimana? Apakah dengan jarak safar? Enggak pakai jarak safar, tidak dalilnya. La min al-kitab wa la min as-sunnah. Enggak ada ayat, enggak ada hadis yang menerangkan batasan satu matlak dengan safar. Enggak ada. Barulah. Atau batasan qasar juga enggak dalilnya. Atau batasan iklim Tidak dalilnya. Sehingga yang namanya pembatasan, pembatas seperti itu tidak ada dalilnya. La minal kitab, wala minas sunnah. Gitu. Alasan berikutnya. Ini alasan disebutkan saya Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa. Sehingga Ibn Taymiyyah punya dua qaul di sini. Saking rumitnya punya dua qaul di sini. Dari ikhtiar-ikhtiar qaul yang pertama, sekarang qaul yang kedua. Dia mengatakan, إذا اعتبرنا حدا كمسافة القصر أو الأقاليم أو المطالع فكان رجل في آخر المسافة والإقليم والمطلع فعليه أن يصوم ويفطر وينصف وآخر بينه وبينه غلوة سهم لا يفعل شيئا من ذلك وهذا ليس من دين المسلمين كذلك. Kalau kita itu menghitungnya dengan batasan, entah dengan jarak kosor, atau jarak iklim wilayah, atau jarak maplak, maka yang ditanya, ada satu orang yang tempat tinggalnya di ujung maplak, di ujung iklim, di ujung jarak. Nah, di ujung jarak gitu. Maka dia berwajib untuk puasa, untuk id, untuk nusuk, berkurban. Sementara wilayah lain, yang satu berseberangan dengan dia, terpakai sama dia, yang jaraknya cuma satu panah, dia nggak puasa, dia nggak dia nggak id, dia nggak berkorban. Ya kenapa? Kan beda maknanya. Ayo masuk. Kan beda apa namanya iklimnya. Sekarang ini satu. Sekarang jarak, dikatakan jarak iklim. Kita kedua iklimnya di sini. Karena dipenggal sama buku saya. Iklim yang ini lihat Bilal. Kedua itu puasa. Oh, ada lah. Katanya beliau kalau kita ini anggapannya dengan iklim, balasan iklim atau jarak kosor atau maklar misalnya, maka orang yang di ujung sebelah sini, di ujung iklim sebelah sini, masih wilayah yang sebelah sini, wajib puasa ya lah. Baru iya ya. Wajib puasa hari Idul Fitri akhir. Sementara yang satunya lagi di ujung juga sebelah sini, tetangga dia sendiri. Tapi lain tidak apa-apa, nggak puasa. Enggak id, oleh yang lainnya. Hah, kalau ini bukan agamanya kaum muslimin. Oke, seperti itu. Hah, yang tonggol ini dengan Mr. Solo ini orang apa sudah ada. Nah, kata punya kan itu loh. Iya. Nah, ini keterangan dari Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Ya, Pak. Mana kan? Ini pendapat yang dilecehkan saya Ibn Taymiyyah rahimahullah. Dalam Majmu'ul Fatawa di juz yang ke-25. Ibn Qudamah An-Nabhisi dalam Al-Mughni. Ini pendapat yang dikuatkan sama Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam Nul Awtar Ad-Darari dan yang lain. Pendapat yang dikuatkan sama putra beliau Ahmad Ibn Muhammad Ibn Al-Syaukani. Imam Syaukani punya putra ikhwan, seorang imam besar. Kitabnya judulnya As-Sumut Az-Zahabiyah Al-Hawi Al-Qurur Al-Bahiyah. Segini begini. Saya punya di rumah. Saya tahunya itu karya Imam Syaukani. Tak buka-buka loh. Bukan Imam Syaukani, siapa ini? Tak lihat di bagian awal mukadimahnya. Ternyata punya putranya Imam Syaukani rahimahullah ta'ala. Allahu Akbar. Mendapatkan hazanah ilmu yang dulunya tidak pernah tahu. Gitu. Ada. Mengapunya berkata dengan Insya Allah. Ini pendapatnya beliau, putranya Imam Syaukani, As-Sumuq Az-Zahabi. Ini zahir daripada pendapatnya Saibul Aun dalam Al-Mahfud, Al-Mubarakuri dalam Tafatul Ahwadi, Sayyidil Hasan Khan dalam Ar-Rawwa An-Nadiyah, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Allamah Al-Albani, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam Tamamul Minnah. Naam. Masahu ya Fadhi. Mana sahih? Oh, itu juga dia. Itu dalil. Yang ini teman-teman dalil. Ya Allah. Ini kau kasih merama. Unda, yang kedua pendapatnya jumhur. Ini bukan sebagai para ulama. Wah, kayak sih pendapat. Ya Allah. Hah? Ini korang. Allah, mustah. Allah musta'an ya kawan. Naam ya kawan. Kalau kita melihat argumentasi masing-masing yang ada ini, maka yang akrab insyaallah taala atsaniyah, yang kedua ini. Paham? Argumentasi mereka yang pertama yang mengatakan faman syahida minkum syarafa liyasum sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, kemudian dikait dengan ahli maqla, bukan yang lainnya, laisa alaihi dalil. Mata dalilnya yang memilah-milah begitu, yang satu maqla maka puasa yang dan mana dalil. Paham? Hadha huwa. Kemudian i'tibarul matali', i'tibarul masafatul iqlim atau yang lainnya, enggak pakai dalil. La minal kitab wa la minas sunnah. Kata Allah. Naam. Sementara dalam bab ini harus ayat, hadis. Ayat, hadis dalilnya mana? Sementara argumentasi qaul yang pertama dengan ayat tadi dan hadis tadi aqwa. Dengan keumuman riwayat yang dengan keumuman lafadznya. Faman syahida minkum syarafa liyasum, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Am. Untuk semuanya dengan keumuman lafadznya. Ya Allah. Cuman yang harus dijawab itu ialah hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu tadi. Dengarkan jawabannya baik-baik. Jawabannya pertama, yang pertama ialah hadis ini tidak ada hujjah bagi qaul yang pertama. Kenapa? Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menegaskan, enggak sharih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mencocoki ahlul baladil akhar, untuk mencocoki negeri yang lainnya dalam ru'yatul hilal. Enggak ada itu. Tidak ada larangan tegas atau yang seperti itu dalam riwayat tadi. Mesti ihtimalat. Maksud dalil. Ini argumentasi disebutkan sama putranya Imam Syaukani rahimahullah. As-Sumut al-Zahabiyah kitabnya. Enggak ada hujjah di situ. Enggak ada keterangan yang sharih yang menunjukkan pelarangan untuk muwafaqah mengikuti apa namanya ru'yah yang lain. Jawabannya kedua. Jawabannya kedua ya ikhwan. Ialah bahwasanya hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ini dibawa kepada satu pengertian sehingga tidak bertentangan dengan hadis Abu Hurairah Ibn Umar dan yang lain yang mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Bagaimana itu? Hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ini untuk orang yang telah berpuasa dengan ru'yah ahlul baladnya, dengan ru'yah negerinya. Di tengah-tengah puasa kepada dia, di negeri yang lain sudah melihat satu hari sebelumnya. Umar, sumulur ya maaf, sumulur ya di ala umumnya. Sesuai dengan umumannya. Memang, ya tidak ada pembatasan iklim, wala balad, wala masyarakat, kasar, wala matra ataupun yang lainnya. Ini jawaban disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab dalam ilmunya. Di masing-masing kutuan kedua ini, masih jawab di sini. Tidak. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan kepada kami. Yang kedua, ada ihtimalat. Sekian banyak kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ialah yang dimaksud di sini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kita tidak menerima persaksian satu orang dalam satu Idul Fitri. Ini ihtimal. Memang ihtimal yang kedua yang dimaksud dengan isyarat Ibn Abbas hakada, demikianlah yang dimaksud ialah ikmalul iddah, menyempurnakan bilangan 30 hari yang disebutkan dalam hadis ucapan hadis dari beliau, fala nazal nasum hatta nukmila 30. Ini Ibn Abbas di hal tadi minta terus nanti saya berpuasa sehingga menyempurnakan bilangan 30 hari. Ini yang dimaksud dengan perintahnya Rasulullah SAW itu harus menyempurnakan 30 hari. Sehingga perintahnya Rasulullah SAW itulah yang disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah dan Ibn Umar. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Wala tasumu hatta darawul hilal wa la tufdiru hatta darawul fa'in humma alaikum fa'akmilul iddata thalathin. Klop. Sehingga isyaratnya dikembalikan kepada kalimat tadi. Hadza fala nazalu nasum hatta nukmila salati. Sesuai dengan riwayat yang lainnya. Wah, berapa lama? Dan ini riwayat tadi itu tidak dikhususkan dengan satu negara dan pertama negara yang lainnya. Bahkan berkhitab di semua kaum muslimin yang mengatakan sumu nurgat ini. Gitu. Ini semuanya kalau dengan semua istimalat. Dan sebutkan dalam kaidah, idza waratul ihtimal da'afal istidlal. Bukan bapak, da'afal istidlal. Kalau harus sebuah pendalilan, di situ ada sekian banyak ihtimalat, sekian banyak kemungkinan, tidak solid riwayatnya, maka lemah pendalilannya. Maka lemah pendalilannya. Nah. Maka yang keempat, atas dari ini. Atas dari ini. Ini adalah semata-mata pendapatnya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Ijtihad dari beliau semata. Dan yang hujjah ialah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadis beliau, bukan ucapan Ibn Abbas atau ijtihad Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Hadahullah. Ini empat jawaban. Ini jawaban yang terakhir ini disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala dalam Nailul Awtah. Maka lemah hujahnya mereka kembali pada keumuman adillah yang disebutkan sama al-qawlu tsani wa yakni aqrabu ikhwan. Nah, tamam. Mister. Hah? Namun demikian dengan Nabi Tina Azzaikumullah dinasihatkan oleh para ulama, dinasihatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Tamamul Minnah. Beliau yang merasakan qawli yang mana? Qawli yang kedua, seluruh dunia. Juga dinasihatkan sama Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Beliau pendapat yang mana? Pendapat yang pertama, masing-masing negara punya matlah. Mereka semuanya menasihatkan. Dan ini apa namanya, dinasihatkan juga oleh Syekh Ahmad Al-Najmi hafizahullah ta'ala ura'ah. Tamam? Supaya ahli barat masing-masing masyarakat sebuah bangsa, sebuah negara, mereka itu berpuasa dan Idul Fitri dengan penguasanya. Ya, satu, penguasanya itu harus Idul Hilal memperhatikan bagaimana yang lainnya. Kalau lihat, itu dengan mereka semua. Sehingga nanti semuanya satu, sesuai dengan pendapat yang kedua tadi. Mewujudkan ittihadul muslimin, persatuan kaum muslimin dalam bab ibadahnya. Wahab akwa. Gitu kata beliau. Dan ini karena bin Azzaikumullah pendapatnya Abdul Aziz Ibn Majishun rahimahullah ta'ala, yang mengatakan dengan penguasanya. Dengan penguasanya. Dinasihatkan oleh kaum muslimin dengan penguasanya dalam bab al-ainain, supaya kaum muslimin tidak tercerai-berai, tidak apa namanya, terkotak-kotak dalam pelaksanaannya. Satu dengan penguasanya, enam, dan itu sesuai dengan pendapat yang kedua tadi itu. Kemudian seorang penguasa dalam sebuah negara mengikuti negara-negara yang lain yang telah melihatnya. Wah, kata semuanya masing-masing mengikuti Ru'yatul Hilal yang telah dilihat oleh sebagian negara, maka semuanya akan menjadi satu. Bismillah ta'ala. Nasihat dari Syekh Al-Albani wa Syekh Al-Muhtamid wa Syekh Ahmad Al-Najmi hafizahumullah ta'ala wa rahimahumullah. Naam, tentu pendapat Abdul Aziz Ibn Majishun rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Ada pun hadis, as-sawm yawma yasumun nas, wal-fitru yawma yufdirun, wal-adha yawma yadhaun. Puasa itu ialah pada waktu puasanya orang-orang. Idul Fitri ialah pada waktu Idul Fitrinya orang-orang. Idul Adha juga demikian. Hadis ini karena bidini azzaikumullah, saya melihat dari keterangan para ulama, tidak ada satupun di kalangan mereka yang berhujjah dengan riwayat ini untuk berpendapat ikut pemerintah. Tidak ada. Bahkan hadis ini karena bidini azzaikumullah, karena diriwayatkan Abu Dawud sama Tirmidzi, sanadnya hasan. Tamam? Sanadnya hasan ya. Ala qaul. Wala min al-qawli shumukul ba'id. Ala qawli Syekh Al-Albani yang sudah kuatkan. Nabi Hasan insyaAllah. Kalau dimasukkan sama Sahibul Aun. Dan juga Imam Tirmidzi rahimahullah dalam bab babnya itu bisa dengan apa yang kita pahami. Babnya itu ialah idza ra'a qaumun al-hilala taqta'u. Apa ada satu kaum melihat hilal salah ternyata istihadnya. Begitu. Ini diterangkan sama Imam Al-Khattabi rahimahullah dalam Ma'alim Sunan, dinukil sama Sahibul Aun, sama Al-Farqur dan Mutafadul Ahwad ila akhir. Hatib ini kepada bidin azakumullah berbicara kalau ada satu negara, satu kaum melihat hilal ru'iyah. Dia kiri kelihatan padahal sesungguhnya enggak kelihatan. Bukan hilal itu. Terus mereka puasa lah itu. Seharusnya kan sabar lagi baru puasa. Kenapa mereka beristihad dari hilal ya? Mereka puasa dan ternyata salah. Itu makbul indallah. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak harus qada. Gitu. Ini keterangan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang berargumentasi dalam bab ini dari kalangan para ulama dahulu. Allahu a'lam qala ulama sekarang. Asy-Syaikh Nawawi dalam bab ini tidak membawakan riwayat ini dalam babnya dan menukar khilaf dalam bab ini dalam Sahih Mumti' atau dalam kitab Kalam Jadad. Wa Syekh Al-Albani demikian. Wah itu yang lainnya enggak ada ataupun yang saya lihat menukil riwayat ini dalam bab yang satu ini. Sehingga istidlal fi ghairi mahalleh kalau kita menggunakan riwayat ini untuk menyatakan pendapat harus mengikuti penguasa. Allahu a'lam bishawab. Kita kembalikan kepada pendapatnya para ulama sunnah dalam memahami riwayat yang tadi. Saya dilihat dalam Sahih Bukhari dalam Audhul Ma'bud dan juga dalam Tuhfatul Ahwadi Al-Barfuri rahimahullahu ta'ala. Ada sebagian orang umum melaksanakan akikah dengan cara membagikan dagingan ke mentah, bukan dengan beli makanan. Bagaimana hal tersebut menurut pertimbangan saya? Labas. Tidak mengapa ya? Bisa dengan mentah, bisa dengan matang. Asyik menolak dalam masalah umum mengatakan yang matang lebih akhbar. Tinggal dimakan. Tinggal ngasih beban orang untuk makan. Ada hadis tentang itikaf, bahwa sendiri tidak ada itikaf kecuali ke masjid, yaitu Masjid Haram, Nabawi, Al-Aqsa. Bagaimana dengan itikaf yang dilaksanakan selain tiga masjid tersebut? Al-hadis mukhtalafun fi. Hadisnya dikhilafkan dalam sanadnya. Ada yang meriwayatkan secara marfu, ada yang meriwayatkan secara mauquf. Was sahih waquf, yang sahih dalam mauquf sampai ucapan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu saja dalam kutubul fiqh dan kutubul tafsir. Tidak ada apa namanya, mereka semua menukil pendapat ini, hanya pendapatnya Hudzaifah saja. Dan diikuti sama Sa'id bin Musayyib rahimahullahu taala sehingga tidak diakhiri marfu sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa penjelasannya panjang. Sahih waktu. Sehingga kalau pun sahih, dimanakan la i'tikaf afdal, pada i'tikaf yang lebih afdal, kecuali di masjid. Tadi, hingga di tempat yang lainnya, diperbolehkan dengan salat masjid jami' yang juga ada Jum'at dan jamaahnya. Wallah alam. Bagaimana menasihati kelompok-kelompok pemberontak? Apakah boleh kita hadir di tengah-tengah taklim mereka, kemudian menasihati mereka? Waduh, sendiri gitu. Ah iya kan. Caranya itu enggak tinggi. Caranya itu dengan individu-individu, person-person. Tamam. Ada pun datang ke tempatnya mereka, ini ditafsir, ini oleh para ulama ya, kan? Dipertimbangkan maslahat dan mafsadah. Tamam. Wala hukum asal mendatangi kelompok-kelompok semangat seperti itu majus. Tidak diperkenankan dikarenakan tuhmah dan menuduh orang tadi. Orang sehubungan dengan dia dan juga takdir, sawat, dan tidak memperbanyak jumlah yang tidak. Bagaimana solusi untuk keluar dari semacam pemberontak yang sudah terikat dengan urusan dunia misalkan di MT? Itu. Hah? Allah Allah. Apakah hukum taat kepada pemimpin ini berlaku juga kepada pemimpin sebuah yayasan atau organisasi? Lah, tidak masuk, ada masuk saja datang nggak masuk. Lah, al-umara yang masuk, nggak masuk. sehingga tidak wajib taat kepada pimpinan partai atau pimpinan organisasi atau yang lainnya. Tidak ada kewajiban taat kepada mereka. Apakah bank syariah yang ada saat ini sudah benar-benar sesuai syariah dan diperbolehkan? La, syariah namanya tok. Dalamnya riba. Tahu sistemnya? Sistemnya tinggal Anda pinjam ke bank syariah. Pak, saya mau pinjam uang 10 juta. Mau usaha jualan madu. Madu. Mari bang. Bang. Yaudah, saya pinjam. Tambah bunga. Masya Allah. Tambah bunga. 10 juta. Mari bunga. Tapi dengan syarat. Apa syarat ya? Nah, nanti usaha kamu itu bagi hasil sama saya. Nah, bagi hasil usaha kamu dengan saya. Kalau untung, sudah bagi hasil saya dapat sekian persen. Bahkan 20% untuk saya. Setuju untuk kamu. Kalau rugi, berhenti. Ini yang namanya riba ya ikhwan. Sama persyaratan seperti ini yang apa ya? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua sistem pinjam meminjam yang mengandung untung apa ya? Keuntungan di mana? Keuntungan bukan ketika pembayaran. Keuntungan diambil dari hasil. Bagi hasil saat tadi. Ada riba di sini.